بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أخواني أعزني وأعزكم الله الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'lim Sifati Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada pembahasan lalu ya kawan, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang as-sunanul fi'liyah fi shalah. Sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat, artinya perbuatan-perbuatan di dalam salat yang termasuk perkara-perkara yang disunnahkan, bukan diwajibkan. Baik, pada pembahasan lalu kita terakhir membahas tentang sunnah fi'liyah al-hadi asyara, yang ke-11. Kemarin telah kita bahas yang ke-11 adalah ja'ala atraf al-asabi'i al-qadamaini ilal qiblah, yakni menjadikan ujung-ujung jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat, ya. Nah, wa fata asabi'ahuma, yakni kemudian juga dengan membegarkan atau membuka jari-jarinya tersebut, begitu, ya. Kemudian sekarang kita masuk lanjutkan dengan asrani asyara, sunnah fi'liyah yang nomor 12. Al-iftirashu baina sajdataini wa fit tashahhudil awwali, termasuk sunnah fi'liyah yang ke-12. Ya, sunnah fi'liyah yang nomor 12 adalah al-iftirash, ya, baina sajdataini, yakni melakukan duduk iftirash baina sajdataini, di antara dua sujud, wa fi tasyahudil awwali, dan di dalam duduk tasyahud awal. Jadi ketika kita melakukan duduk di antara dua sujud dan duduk pada tasyahud awal, itu caranya adalah dengan iftirash. Iftirash itu artinya adalah apa? Menghamparkan atau membentangkan atau menghamparkan, yakni maksudnya akan dijelaskan, menghamparkan kaki yang sebelah kiri dan kemudian pantat kita duduk di atas kaki yang dihamparkan tadi, kemudian kaki yang kanan ditegakkan sebagaimana nanti akan dijelaskan caranya. Baik, saya ulangi lagi, iftirash. Kita sering mendengar istilah duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk yang dilakukan baik di antara dua sujud atau di antara dua sujud maupun duduk tasyahud awal. Apa namanya duduknya? Iftirash. Apa tadi artinya iftirash? Menghamparkan, ya, atau membentangkan atau menghamparkan. Apa yang dihamparkan di sini? Yaitu kaki yang sebelah kiri. Kaki yang begini dilipat atau dihamparkan, kemudian pantat kita duduk di atas kaki yang dihamparkan tadi, yaitu diiftiroskan tadi. Kemudian yang sebelah kanan, ya, telapak kaki yang sebelah kanan ditegakkan sebagaimana akan disebutkan sifat-sifatnya. Nah, selain duduk iftirosh yang kita kenal, duduk tasyahud akhir, apa namanya? Hah? Apa namanya? Duduk apa namanya? Tawarruk. Ya, saya bisa ulangi, duduk dalam suatu macam-macam, ada yang namanya iftirosh. Duduk iftirosh nanti akan dijelaskan, yaitu dilakukan dengan dalam keadaan seperti yang disebutkan di sini. Dilakukan di antara, pada saat duduk di antara dua sujud, demikian pula pada tasyahud awal. Coba saya tanya antum, Raifa, duduk tasyahud awal itu berarti setelah melakukan sholat berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Karena setiap 2 rakaat kita mesti melakukan duduk, yakni duduk tasyahud awal. Itu kalau ada tasyahud akhir, nanti ada tasyahud awal. Begitu ya. Nah, dan ini duduknya dengan cara apa, Hudzaifah? Iftirash. Selain duduk tasyahud awal yang menggunakan iftirash, apalagi Hudzaifah, GR, duduk apa yang kita disunahkan iftirash selain tasyahud awal? Apa tadi? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Baik, sekarang kita lihat dalilnya. Wa dalilul awwalu, dalil yang pertama. Hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu Zaifah GR, itu termasuk putranya siapa Abdullah bin Umar itu? Umar siapa? Iya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sahih. Siapa nama kunyahnya Habib Abdullah bin Umar? Siapa nama kunyahnya? Abu Abdurrahman. Perhatikan ya, jangan pakai lupa. Nama kunyah itu pakai nama Abu atau Ummu. Ya, itu kalau perempuan Ummu. Baik, barakallahu fikum. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, inna min sunnati sholati, sesungguhnya di antara sunnah-sunnah di dalam sholat, ya termasuk sunnah dalam sholat, antansibal qadamal yumna, yaitu menegakkan telapak kaki yang kanan, wastiqbaluhu, dan menghadapkannya, bi'asabi'iha, yaitu dengan jari-jarinya, al-qiblata, ke arah kiblat. Maksudnya apa? Termasuk dari sunnah-sunnah di dalam sholat, artinya termasuk petunjuk Rasulullah. Sunnah itu artinya petunjuk Nabi, tuntunan Nabi di dalam sholat. Apa itu? Tansibal qadamal yunna, yaitu hendaknya menegakkan telapak kakinya yang kanan, yaitu pada yang kali telapaknya ditegakkan, wastiqbaluhu, dan menghadapkannya, bi asabiha, yaitu jari-jarinya, jari-jari telapak kaki yang kanan tadi, al kiblata, menghadap ke arah kiblat, wal julusu alal yusra, dan duduk di atas al yusra. Yusra disini adalah kaki yang sebelah kiri. Akhrajahu an-Nasa'iyyu ya wa huwa sahih. Hadis ini dikeluarkan Imam An-Nasa'i dan hadisnya sahih. Perhatikan ya ikhwan, maka zahir hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk dari sunnahnya Rasulullah SAW duduk dengan cara duduk seperti ini. Ya, dengan cara apa? Duduk seperti ini. Bagaimana duduknya? Kaki yang sebelah kanan, telapak kakinya itu ditegakkan seperti kemarin, ya. Ditegakkan telapak kakinya yang kanan dengan begini, ya. Kemudian, ya, jari-jari telapak kaki yang kanan ini dihadapkan ke arah kiblat, ya. Nah, tekuk begini menghadap ke kiblat. Kemudian duduk di atas kaki yang sebelah kiri yang dihamparkan tadi. Artinya apa? Kaki yang kiri dihamparkan, kemudian pantat kita duduk di atas kaki yang dihamparkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya maksudnya. Jadi, ini termasuk sunnah di dalam sholat. Ya, termasuk petunjuk Rasulullah dalam sholat. Maka antum perhatikan ya ikhwan, hadis ini dikeluarkan Nasa'i rahimahullah dan sahih hadisnya. Para ulama mengatakan, hada aslun fil julus. Duduk cara seperti ini adalah duduk yang merupakan asal, hukum asal dalam perkara duduk di dalam sholat. Ini hukum asalnya, ya. Berarti semua jenis sholat apapun, hukum asalnya ini, ya. Yakni kalau sholat, maka duduknya caranya dengan iftirash. Ini secara asal, ya. Naam, la yakhruju min hadal asli illa bidalil. Dan tidaklah keluar dari hukum asal semacam ini kecuali dengan adanya dalil yang lain. Maksudnya apa? Kalau duduk dalam sholat itu hukum asalnya semuanya iftirash. semuanya dengan cara seperti tadi, menegakkan telapak kakinya yang kanan dan menghadapkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat, kemudian kaki yang kiri dibentangkan atau dihamparkan, lalu kita duduk di atas kaki yang sebelah kiri tadi. Ini doa apa namanya? Duduk iftirash. Dan ini asalnya, hukum asal. Dan tidak keluar dari hukum asal illa bidalil, kecuali dengan adanya dalil yang lain. Kasolati, ya, naam seperti sholat-sholat, zati tashahudain, yang memiliki dua tashahud, ya. Wa inna rok'atal akhirah at-tawarruk, karena sesungguhnya kalau dalam rokaat terakhir, jelas duduknya beda dengan hal ini, yaitu duduk apa tadi? Tawarruk, naam, dengan hadas, dengan dasar adanya hadis Abu Humaid dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwa kalau sholat itu duduknya ada dua macam, ya, maka yang pertama disebut tasyahud awal, yang kedua disebut tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal duduknya iftirash, ya. Adapun kalau yang duduk lainnya ada duduk tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk, duduk yang lain, yang akan disebutkan pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi, na'am, radhiyallahu taala. Seperti itu. Maka sekali lagi, ya kawan, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di sini yang mengatakan bahwa termasuk sunnahnya sholat itu adalah menegakkan kaki yang kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, serta kemudian kita duduk di atas kaki kita yang sebelah kiri yang dihamparkan tadi, inilah yang disebut iftirash. Duduk iftirash, menghamparkan, membentangkan kaki yang kiri, kemudian kita duduk di atasnya. Inilah namanya iftirash. Ya, ini duduk asal. Dan ini sifatnya umum, baik itu duduk tasyahud ataupun duduk di antara dua sujud. Pokoknya ketika duduk dalam sholat, ini hukum asalnya. Paham? Ngerti ya? Ngerti kan? Thayyib. Ya, seperti contohnya pada rakaat pertama. Antum habis berdiri, mengucapkan maca surat, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini hukum asalnya, ya ini, iftirash. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar ini. Karena beliau mengatakan, termasuk sunnahnya sholat adalah duduk dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Sehingga ini sifatnya umum, yaitu untuk duduk di antara dua sujud, kemudian juga duduk pada waktu duduk tasyahud. Adapun kalau ada duduk lain, itu berarti butuh ada dalil yang lain, seperti duduk tasyahud akhir. Di sana ada dalil lain yang menjelaskan bahwa duduknya itu, apa tadi? Tawarruk, ya, kalau duduk yang tasyahud akhir. Wes, paham sampai di sini, ya? Baik. Barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Nah, jadi seperti ikhwan, sehingga hadis ini menjelaskan pada kita tentang asal dari atau hukum asal dari sifat duduk di dalam sholat. Nah, sekarang dalil berikutnya. Jadi saya ulangi lagi, hadis ini hubungannya dengan bab ini atau dengan masalah ini, bahwa iftirash, ini duduk iftirash pada antara dua sujud sama tasyahud awal, karena keumuman hadis ini. Keumuman apa? Hadis ini. Karena hadis ini menyangkut semua jenis duduk dalam sholat, karena ini hukum asal. Ya, kecuali kalau tasyahud akhir ada dalil lain yang beda cara duduknya dengan iftirash seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ya. Sehingga kalau antum ditanya apa dalilnya duduk di antara dua sujud kok iftirash? Ini dalilnya. Hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa termasuk sunnah dalam sholat itu adalah duduk iftirash semacam ini. Dan ini umum untuk semua jenis duduk di dalam sholat. Begitu. Nah, kecuali kalau ada dalil lain yang mengecualikannya, maka itu berarti hukumnya bid'ah. Begitu. Sekarang dalil kedua. Wa dalilu tsani, dalil kedua yang disebutkan penulis hafizullah, yaitu hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Hadisnya Wa'il bin Hujr. Coba rijal, Wa'il bin Hujr ini dari mana? Dari mana? Hadramaut. Hadramaut itu di negeri mana? Iyo, saya ditanya Rijal, saya jawab kok Ibrahim. Nah, ya tal. Mana? Ya, baik. Barakallahu fikum. Mana? Hadrum. Ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Kultu, aku berkata, la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Kata beliau, la anduranna, sungguh-sungguh aku akan melihat, aku akan memperhatikan. Ya, ini tekadnya Wa'il bin Hujan, yang mana beliau itu ingin tahu persis bagaimana cara salatnya Rasulullah. Sungguh-sungguh aku ingin melihat, ya, ila salati Rasulullah sallam, ya, kepada salatnya Rasulullah sallam, kaifa yusalli, bagaimana cara beliau salat. Qala, lalu dia cerita, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Rasulullah sallam. Fastaqbalal kiblata, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, faqabbara, lalu takbir. Takbir apa namanya ini? Takbir, takbiratul ihram. Baik, yang pertama. Wa rafa'a yadaihi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, hatta hadata udunaihi, sampai keduanya itu sejajar dengan kedua telinganya. Ini takbiratul ihram. Allahu akbar, begitu ya. Nah, thumma akhadha shimalahu biyaminih, lalu beliau mengambil tangannya yang kiri dengan menggunakan tangannya yang kanan. Maksudnya mengambil sini menggenggamnya. Menggenggamnya, ya. Ini cara yang kemarin telah disebutkan. Cara meletakkan tangan kanan ke kiri adalah ada dua. Cara apa kemarin? Qabd ini, ya. Qabd seperti menggenggam atau wadok. Wadok meletakkan, ya. Kalau sekedar meletakkan begini tanpa menggenggam. Kalau qabd ini, maka disebutkan di sini, kalau diistilahkan dengan kemudian beliau mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya, maksudnya diambil di genggamnya begini, ya, begitu maksudnya, ya. Tsumma akhadha shimalahu biyaminih, lalu beliau mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya, yaitu dengan menggenggamnya begitu. Falamma arada, maka ketika beliau ingin atau akan ayyarka, untuk melakukan rukuk, rafa'ahuma, maka beliau mengangkat kedua tangannya tadi misla dzalik, seperti itu. Allahu akbar. Jadi ketika mau rukuk, maka beliau angkat tangan, ya. Terus perhatikan lagi, ya. Terus summa wada'a yadaihi ala rukbatai, lalu beliau meletakkan tangannya kepada atas lututnya. Ini ketika posisi apa ini? Ruko, tangannya di mana posisinya? Di lututnya. Perhatikan ini, ya. Falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i, kemudian ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'ahuma, beliau pun mengangkat kedua tangannya itu lagi misla dzalik, seperti itu pula. Jadi dengan melakukan takbir dengan sambil mengangkat kedua tangan. Baik, sebelum dilanjutkan, saya tanya dulu. Dari perkataan ini, berarti takbir angkat tangan disebutkan ada berapa tadi? Dua apa tiga atau lima? Berapa? Tiga. Kapan itu? Pertama, takbir angkat tangan ternyata berkali krom. Kedua, ketika akan ruko. Kemudian ketiga, ketika bangkit dari ruko atau tidak. Berarti baru berapa? Padahal kemarin disebutkan ada empat. Yang satu kapan? Bangkit dari sujud. Tapi dari sujud? Nah, ayo. Yang masyhur. Masuk ketika bangkit dari sujud, takbir angkat tangan. Ketika bangkit dari? Loh, kok paling dari ruko? Sudah tadi. Diulangi dulu, perhatikan. Takbir angkat tangan. Ini kan disebutkan dalam hadis ini. Satu, ketika takbiratul ikram, takbir Allahu akbar, ya kan? Yang kedua, ketika mau rukuk, Allahu akbar untuk rukuk. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ini sudah tiga. Yang masyhur itu ada empat. Satunya kapan? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu yang jelas-jelas sahih hadisnya. Terus yang sifatnya ahyanan atau kadang-kadang, apa itu? Ketika mau sujud, habis iktidal, ketika antum mau sujud, ya, itu boleh, tapi sifatnya kadang-kadang saja. Pak, itulah posisi empat takbir angkat tangan. Kembali ke sini lagi. Maka di sini, pada saat beliau rukuk, beliau meletakkan tangannya di lutut, ya. Nah, demikian pula ketika bangkit dari rukuk, yaitu mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau pun mengangkat kedua tangannya dengan takbir tadi, Allahu Akbar, begitu. Terus lanjutkan, falamma sajada, maka ketika beliau sujud, wadu'a ra'sahu, beliau pun letakkan kepalanya bidzalikal munzili, ya, yaitu pada tempat tersebut, yaitu tempat sujud, ya, min baini yadaihi, yang berada di antara dua tangannya. Maksudnya apa? Ketika sujud, maka beliau letakkan kepalanya ini, yaitu pada dahi dan hidungnya ini nempel, ya, di lantai. Nah, kepalanya diletakkan seperti itu, di mana letaknya? Yaitu di tempat sujud, di mana terletak di antara dua tangannya. Seperti kemarin sifatnya, ya, dua tangannya itu dibentangkan, tidak boleh dilingkupkan begini, tapi dibentangkan, ya, seperti yang telah dijelaskan kemarin. Begitu maksudnya, ya. Wa da'a ra'sahu, beliau letakkan kepalanya bidzalikal manzil, ya, di tempat tersebut, maksudnya di tempat sujud, ya. Min baini yadai, yang terletak di antara kedua tangannya atau di hadapannya. Yang ada di hadapannya, min baini yadai bisa diartikan yaitu yang ada di hadapannya atau di antara dua tangannya. Ya, begitu. Summa jalasa, perhatikan. Lalu beliau pun duduk. Lihat ini, syahidnya di sini. Summa jalasa, kemudian beliau pun duduk. Faftarosha rijlahul yusra. Kemudian beliau membentangkan, menghamparkan rijlahul yusra, kakinya yang sebelah kiri. Ya, beliau membentangkan atau menghamparkan kakinya yang sebelah kiri. Duduk apa namanya? Iftirosh, kostrohat. Iftirosh, belum bahas kesana, mas. Hah? Ayo. Lihat ini, ya. Faftaroshari jelahul yusro. Kemudian beliau menghamparkan kakinya yang sebelah kiri. Wawadu'a yadahul yusro. Dan beliau meletakkan tangannya yang kiri, yang tangan yang kiri, ala fakhidihil yusra, di atas pahanya yang sebelah kiri. Ya, tangannya diletakkan di pahanya sebelah kiri. Ya, berarti kan ini. Wa hadda mirfaqahul aymana, ya, dan beliau, ya, hadda itu apa, ya? Istilahnya membatasi, bukan. Makna di sini secara khusus apa diartikan, apa enaknya? Kalau makna aslinya hadda yaqut itu memberikan batasan. Tapi di sini maksudnya apa? Menempelkan, begitulah, ya. Nah, meletakkan wahadja, dan beliau menempelkan atau membatasi di situ mirfaqahu. Apa ini? Apa mirfaqah? Siku-sikunya, ya. Siku-sikunya yang kanan ala fahidihil yumna, di atas pahanya yang kanan. Jadi gini, ya. Tadi kan ketika duduk, tadi duduknya iftirash. Kemudian tangan yang kiri masukkan di paha yang kiri. Nah, ini sikutnya nempel begini kadang-kadang, ya. Beliau nempelnya gini. Ya, perhatikan ini. Ya, jadi beliau meletakkan sikutnya pada pahanya di sini. Nah, begitu. Wa qabada sintaini, dan beliau menggenggam dua jarinya. Wa halaqa halqatan, dan beliau membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Mana bagian yang membuat lingkaran? Wa ra'aituhu, dan aku melihatnya, yaqulu hakadha. Beliau mengucapkan seperti ini. Maksudnya apa? Halaqa bisrun, yaitu dengan membuat lingkaran seperti ini, eh? Nah, membuat lingkaran ini al-ibhama wal wusta. Jari, apa ini ibham? Ibu jari dengan jari tengah. Ya. Nah, berarti kan ini halaqa bisrun, artinya beliau benar-benar membuat lingkaran, ya, yaitu antara ibu jari dengan jari tengahnya. Wa asyara bisababah, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Lihat ini, ya. Ini membuat lingkaran. Kalau membuat lingkaran seperti ini, ya, artinya apa? Kalau antum perhatikan jarinya yang sebelah kanan untuk isyarat, ya. Maka ini bisa dengan cara seperti ini, dengan membuat lingkaran antara jari tengah dengan jari ibu jarinya. Ya, ini cara pertama. Ada yang begini, ada yang menggenggam semuanya begini. Jadi nanti akan disebutkan cara lainnya dalam berisyarat ketika tasyahud. Yaitu bisa begini, lihat ini, ya. Nah, lihat ini, bentuk seperti ini. Nah, membuat lingkaran antara jari tengah dengan ibu jari. Ya, atau begini, nanti akan disebutkan cara yang lain begini, menggenggam semuanya. Digenggam semuanya. Tanpa bentuk lingkaran. Ya. Coba Udaifa, coba perhatikan buat lingkaran ya Allah. Nah, gimana? Ini ya. Ya, ini. Ini biasa dilipat. Nah, tapi buat lingkarannya antara ibu jari dengan jari tengah. Kemudian jari telunjuknya diisyaratkan ke depan. Ini ya. Terus kemudian boleh yang begini. Semuanya boleh. Nah, dengan menggenggam tiga jarinya begini dengan jari ibu jarinya. Semuanya digenggam. Ini cara kedua akan disebutkan pada dalil lainnya. Ya, seperti itu. Maka ikhwani azani wasallallahu, perhatikan. Syahidnya di sini pada hadis ini, pada hadis Wa'il adalah pada kalimat tsumma jalasa faftarasha rijlahul yusra. Lalu beliau pun duduk ya dan kemudian menghamparkan iftarash ya faftarasha, beliau menghamparkan rijlahul yusra, kakinya yang sebelah kiri. Ini cara duduknya ya, kawan. Nah, ya, kemudian tangan yang kiri diletakkan di paha yang kiri, tangan yang kanan diletakkan di paha yang kanan, dan ininya kadang begini. Berarti apa? Ada dua cara. Perhatikan ini. Terkadang, anda melihat ini. Ya, tangan yang kiri begini. Jadi ini agak menjauh. Sedangkan kalau ini merapat. Ya, atau terkadang enggak. Ya, begini. Dijauhkan semuanya. Cuma letaknya begini. Nah, atau begini. Ya, tapi ada kalanya ininya diletakkan di paha. Nah, ini kalau yang sebelah kanan. Nah, begitu ya, itu caranya dalam meletakkan, nanti akan disebutkan. Kemudian jari-jarinya di mana? Jari-jarinya di lutut. Ya, jarinya di lutut akan disebutkan setelah ini. Walhasil demikian. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, maka terhadap duduk cara dalam hadis yang disebutkan oleh hadis Wa'il bin Hujair ini, ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi Tamamil Minnah, dalam kitabnya Tamamul Minnah, fa hadza dhahirun fi anna sholatan lati wasfaha kanat sunaiyah. Artinya apa? Di dalam hadis ini dohirnya menunjukkan bahwa sholat yang disifatkan dalam hadis ini itu khususnya sholat yang dua rakaat. Maksudnya kalau setiap dua rakaat maka duduknya iftirash. Ya, itu yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berdalil dengan hadis ini pula, menunjukkan bahwa semua sholat yang hanya terdiri dari dua rakaat maka duduknya iftirash seperti ini. Semua sholat yang terdiri dari dua rakaat berarti berapa tasyahud? Satu tasyahud saja. Ya, sholat yang hanya terdiri dua rakaat sebagaimana dalam hadis ini dohirnya menunjukkan bahwa duduknya semuanya itu iftirash. Ya, dengan dasar hadis Wa'il bin Hujair ini. Karena apa? Nah, sholat ini yang disifatkan dalam hadis ini adalah sholat sunaiyah. Sunaiyah itu apa? Sholat yang hanya terdiri atas dua rakaat. Coba Hudaifah, antum sebutkan sholat yang contohnya dua rakaat apa Hudaifah? Sholat subuh, apalagi Ibrahim? Ya, sholat sunnah apa? Sholat Jumat, ya. Terus apa lagi sholat sunnah itu? Qobliyah atau Ba'diyah. Disebut sholat apa? Roh? Sholat sunnah roh? Rawatib. Terus apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga dua rakaat. Maka kalau menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, semua sholat-sholat yang hanya dua rakaat sebenarnya di sini menunjukkan seperti itu. Duduknya adalah iftirash. Beliau mengatakan wal hadisu nasun dahirun fil iftirashi fis sholati sunaiyati kas sholati subhi. Begitu katanya. Hadis ini suatu nas, dalil yang nyata, dalil yang jelas ya tentang iftirash, duduk iftirash fi sholati sunaiyah, di dalam sholat-sholat yang sunaiyah yang hanya dua rakaat, kas sholati subuh, seperti sholat subuh contohnya seperti ini. Nah, ini dalilnya ikhwan, sehingga apa, para ulama menyebutkan seperti itu. Nah, padahal pembahasan kita di sini intinya kalau sholat itu ya duduk tasyahud yang awal maka duduknya iftirash ya. Nah, demikian pula duduk di antara dua sujud sebagaimana keumuman hadis dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, seperti itu ya. Sehingga ikhwani azani wa syakullah ya. Baik. Dari sini kita ketahui bahwa berarti kalau kita duduk dalam sholat, khususnya tasyahud awal, ataupun duduk di antara dua sujud, maka cara duduknya adalah dengan iftirash. Sahih, itu ya. Baik, saya ulangi lagi, sebelum dilanjut. Salman, apa maksudnya iftirash itu? Artinya apa iftirash itu? Hah? Menghamparkan atau membentangkan. Yang dimaksud apa yang dihamparkan? Hah? Hah? Kakinya yang sebelah? Sebelah kiri apa kanan? Hah? Coba sih praktekan. Kanan atau kiri? Coba. Yang dibentangkan yang mana? Yang dihamparkan. Dihamparkan. Iya. Yang dihamparkan sebelah kiri, kemudian kita duduk di atas kaki yang dihamparkan tadi. Itu namanya iftirash. Ya. Ini ya, untuk perhatikan. Duduk iftirash ini kan kita menghamparkan yang kiri, ditekuk begini. Dihamparkan, kemudian yang kanan ditegakkan ini. Ya, seperti itu. Nah, inilah cara duduk iftirash. Tapi kalau duduk yang lain, itu bukan dihamparkan. Yang kiri dimasukkan ke sini, kemudian pantat kita duduk di lantai atau di tanah. Nah, itu namanya duduk tawaruk. Beda nanti ya, disebutkan dalam hadis yang lain. Yaitu pada hadis Aisyah nanti akan disebutkan. Baik, barakallahu fikum. Faham sampai di sini? Hah? Ngerti ya? Baik, sekarang penulis mengatakan, Kultu warrajihu antakunal qadamul yusra mafrushan, mafrushatan. Ya? Artinya apa? Yang rajih bahwa mendahulukan kaki yang kiri dengan cara mafrushah. Mafrushah itu menghamparkan. Wa antakunal qadamal yumna, ya, dan maaf, bukan mendahulukan ya. Naam. Qadam itu adalah telapak kaki. Ya, yang rajih duduk iftirash itu adalah hendaknya kaki yang kiri mafrushah. Antakunal qadamu, naam. Antakunal qadamul yusra mafrushah. Hendaknya kaki yang sebelah kiri itu dihamparkan. Wa antakunal qadamul yumna mansubatan. Hendaknya kaki yang sebelah kanan itu ditegakkan. Maksudnya telapak kakinya. Kalau yang dihamparkan kaki yang sebelah kiri, yaitu telapak kakinya dihamparkan. Begitu, apa dibentangkan. Begitu. Ya, ini kan dihamparkan yang kiri. Baik, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Inilah sifat duduk tasyahud awal atau duduk pada saat tak di antara dua sujud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tambahkan sedikit. Atsalisu asyara. Yang ke-13 ya, wada'al yadaini 'alal fakhidaini baina sajdataini wa fit tasyahudi. Ya. Termasuk sunnah filiyah yang ke-13, naam, wad'ul yadaini, meletakkan, atau wad'ul yadaini, meletakkan kedua tangan, alal fakhidain, di atas dua paha. Baina sajdatain, yaitu baik di antara duduk di antara dua sujud, wafid tasyahudi, maupun di dalam duduk tasyahud. Artinya apa? Ketika posisi duduk di antara dua sujud ataupun posisi tasyahud, maka tangan kita ini ya ikhwan, keduanya itu diletakkan di paha. Ya, diletakkan di paha. Kita perhatikan dalilnya. Wa dalilu ala dalik, dalil atas yang demikian itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallam kana idza jalasa, adalah beliau apabila beliau duduk fi sholati, di dalam sholatnya, wada'a yadaihi, beliau meletakkan tangannya ala rubbatayh, yaitu di lututnya. Ya, wa rafa'a isba'ahul yumna, dan beliau mengangkat ya jari telunjuknya yang kanan, allati talil ibham, yang berada di dekatnya ibu jari. Ini ya, beliau mengangkat. Jadi ulangi, pada saat duduk dalam sholatnya, beliau meletakkan tangannya di sini. Tangannya ini di lutut apa ini? Naam, di paha. Naam, ala rubbatai, di lututnya begini. Ini tangannya ya, tangan yang ini. Letakkan di lututnya begini. Wa rafa'a isba'ahul yumna, dan beliau mengangkat jari telunjuknya yang kanan, allati talil ibham, yang ada di sebelahnya atau dekatnya ibu jari. Iya kan? Jadi telunjuk letaknya di mana ini? Dekat jari enggak? Dekat ibu jari enggak? Nah, ini ya. Ini loh. Jari telunjuk. Ini jari apa namanya? Telunjuk kan? Letaknya dekat dengan ibu jari. Nah, beliau mengangkat jari telunjuknya yang ada di dekat ibham ini tadi, ibu jari. Fada'a biha. Kemudian beliau berdoa dengannya. Sambil berisyarat dengan jari telunjuknya ini, beliau berdoa dengannya. Wa yadahul yusra, sedangkan tangannya yang sebelah kiri, ala rukbatihil yusra, berada di atasnya, apa ini, lututnya yang kiri. Basitoha alaiha, yaitu sambil dibentangkan atau dicengkramkan di sini, menggenggam, ya, sambil menggenggam atau dicengkramkan di sini. Nah, seperti itu. Ya, meletakkannya begini, membentangkannya atau ya membegarkannya begini. Wallahu a'lam. Itulah cara cara dalam duduk tasyahud ataupun ya seperti itu. Qala Nawawi rahimallahu taala. Nawawi berkata bahwa dalilun, maka ini hadis adalah dalil alal istihbabi dzalika, atas disunahkan hal tersebut. Waqad ajma'al ulama'u, dan para ulama telah sepakat, telah berijma' ala istihbabi, ya, atas disunahkannya wad'iha ala rukbati, untuk meletakkan tangan itu di atas lututnya, ya. Nah, tangan ini di atas lutut diletakkan begini, ya. Kemudian yang kanan tasyahud, itu kalau tasyahud dengan mengangkat ibu jari, apa, jari telunjuknya dengan berisyarat dengannya. Dan begitulah ya yang disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Walhasil ya kawan, duduk yang biasa kita lakukan seperti itulah cara salatnya, dan inilah dalil-dalilnya, dan masih banyak lain yang menjelaskan dalil-dalilnya kepada kita. Ya, walhasil dalam perkara ini sebaik mungkin, sebisa mungkin kita melakukannya. Dan dari hadis tadi kita ketahui bahwa salat yang dua rakaat, atau setiap kita melakukan dua rakaat, maka disunahkan padanya duduk dengan cara duduk apa tadi? Iftirash, ya. Nah, sebagaimana kata Aisyah dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan, nah, wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyah. Beliau itu mengucapkan setiap dua rakaat salat at-tahiyah. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibul yumna, dan beliau menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan, yaitu iftirash. Berarti di sini juga diambil dalil bahwa duduk pada salat yang dua rakaat atau setelah mendapatkan dua rakaat, maka duduknya adalah dengan cara duduk apa tadi? Iftirash. Taib barakallahu fikum. Ini enggak ada Pak Ali, enggak ada nih Ali. Ya, Ali cek mana? Jadi sholat. Terus terbang kemana? Nah, enggak ada ya. Masya Allah. Barakallah. Jadi ya. Baik. Demikian insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, masih banyak lainnya tentang hal tersebut. Ya. Wallahu'alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Ini Fatul Alam dulu sebelum dikatakan.